بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang meruqyah dengan perantaraan air atau yang semisalnya dari minuman, dan telah disebutkan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yawmul Lailah, dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau meruqyah, maka beliau menggunakan tanah, lalu beliau menggunakan ludah kecil, dan beliau menggunakan air, yang menunjukkan bahwa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya melalui perantaraan air. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kita lanjutkan kembali yang disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala. Qala wa intifa'ul marwa bil ma'il marqi amrun ma'lumun. Manfaat air bagi orang-orang yang sakit, ya, yaitu air yang telah diruqyah, manfaatnya merupakan perkara yang sudah dimaklumi dan telah dibuktikan. Wa ta'thir bihi mahsus, dan pengaruhnya itu betul-betul terasa dengan air ruqyah. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa yang dimaksud air ruqyah yaitu yang dibacakan. Dibacakan kemudian apakah dikeluarkan dengan nas, mengeluarkan sedikit ludah. Nah, maka ini diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan yang dimaksud menulis di kertas kemudian dicelupkan. Ini telah disebutkan bahwa tidak ada dalil yang menguatkan cara-cara tersebut. Lima lil ma'imil khasiyah, di mana air itu memang memiliki keistimewaan, kekhususan. Fa idza adafta ilaihi ar-ruqyata faqad ijtama'a an-naf'an, sehingga apabila engkau menyertakan air dengan ruqyah, maka berkumpul dua manfaat, al-hissi wal ma'nawi. Al-hissi yang terasa, ma'nawi yang yaitu doa-doa, zikir. Tentunya kita mengetahui manfaat air dan telah diakui oleh para dokter dalam ilmu kedokteran bahwa seorang yang ya mengkonsumsi dengan kadar tertentu air itu dapat menyembuhkan sekian banyak penyakit. Nah, ini sendiri bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi disertai dengan ruqyah. Wa min dzalika yanfa'ul mashhur idza kana as-sihru mashruban aw kana al-jinnu masikan bi famil mashhur aw ghairu dzalik. Demikian pula memberi manfaat kepada orang yang terkena sihir apabila sihir itu diminum, ya. Mungkin tukang sihir tersebut menaruh sesuatu di minumannya, maka dia minum sehingga dia terkena sihir. Jin masuk melalui minumannya. Maka dengan cara meruqyah biiznillah, meruqyah air kemudian dia meminumnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Ataukah ketika jin tersebut ya berpegang di mulut orang yang terkena sihir itu, maka dengan meminumnya menyebabkan jin itu akan lari, pergi. Nah, alhasil hadis ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan dibolehkannya. Wa minal adillati ala syar'iyyati ruqyati fil ma, di antara dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya meruqyah pada air, al ahaditsul waridatu fi ightisalil a'in wa sabbihi ma'ahu 'ala al ma'yun. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran orang yang melemparkan air itu agar dia mandi. Lalu sisa atau air sisa mandinya itu dituangkan kepada orang yang terkena penyakit ain, terkena ain. Ya. Ain hasad. Mata hasad dengan melihat. Maka bisa mendatangkan kemudaratan yang disebut dengan ain. Nah, kadang-kadang ada seorang dia melemparkan ain kepada orang lain, tapi dia tidak merasa bahwa dia melemparkan ain memudaratkan orang lain. Dia enggak merasa. Ada sebagian mereka sengaja. Ya. Sengaja memang dia sengaja melemparkan ain. Apabila dia melihat ada seorang misalnya ya kuat, terus dia ingin memuji, ya. Kuat betul kamu. Ya. Ketika diperintahkan untuk mengajak, katakan tabarakallah, masyaallah. Enggak mau dia, memang sengaja. Enggak mau berzikir. Ada yang tipis seperti ini. Dan ini haram. Tentunya karena memudaratkan orang lain. Ada pula yang kadang-kadang seorang tidak sengaja. Ya, mungkin lepas kontrol, kemudian dia melihat kenikmatan pada seorang, akhirnya timbul hasad melalui matanya, maka memudaratkan orang itu tanpa dia sadari. Nah, oleh karena itu di antara cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang demikian keadaannya agar hendaknya dia mandi. Wa idza tughsiltum faghsilu. Apabila kalian diperintahkan untuk mandi, wahai yang melemparkan air, maka mandilah. Nah, air yang sisa dari mandi itu yang digunakan oleh orang yang mandi tadi yang melemparkan air tersebut, ya, bekasnya itu dituangkan di atau dituangkan kepada orang yang terkena ain. Nah, tanpa perlu diruqyah dan tanpa itu. Sebab Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk mandi, kemudian sisanya itu dituangkan kepada yang terkena penyakit ain, terkena ain. Fa idza kana ightisalul ain yantafi'u bihil ma'yun wa laysa fihi ruqyatun wa innama ghusila ba'du a'dha'i. Ya. Nah, apabila bekas air, ya, bekas mandi dari air yang digunakan oleh yang melemparkan air ini, bekasnya itu bermanfaat bagi yang terkena air, padahal di situ tidak ada ruqyah, tidak perlu dibaca. Yang penting pokoknya dia mandi. Lalu setelah itu sisanya itu dituangkan ke bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, terhadap orang yang terkena ain. Wa inna maghusila ba'du a'dha'i, namun dibasuh sebagian anggota tubuhnya, tangannya kah, wajahnya kah. Naam. Kepada orang yang terkena ain. Ini tanpa ruqyah jelas bermanfaat. Dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan manfaatnya, diperintahkan wa idza tughsiltum faghsilu. Jika kalian diperintahkan untuk mandi, wahai yang melemparkan air, maka mandilah. Nah, fa kaifa idza ruqiyatil ma'i birriqi wan nafas. Maka tentunya terlebih lagi apabila air itu diruqyah dengan ludah, ya, riq, dengan ludah kecil. Tentu lebih bermanfaat lagi karena airnya sendiri sudah bermanfaat, ditambah lagi ruqyah. Wa ma'a dzalika kalamullahi wa kalamu rasulih alaihi salatu wassalam alladhi huwa barakatun kulluh wa khairun kulluhu linnas wallahu al-mu'inu ala dzalika kulluh fala yab'ud abadan ay yakuna al-intifa'u bil ma'il maqi akthar min ma'il ghasil. Nah, kata beliau, samping itu pula firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berkah. Semuanya baik untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu dengan izin Allah tentunya semuanya itu. Si fulan sembuh ketika dia meruqyah dirinya dengan firman Allah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki kesembuhannya, tidak ada. Kembali kepada izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, fala yab'ud abadan an yakuna al-intifa' bil ma'il marqi akthar min ma'il ghasil khususan idza akhlasa ar-raqi fi ruqyah. Maka tidaklah jauh kalau dikatakan bahwa mengambil manfaat dengan air yang diruqyah itu tentu lebih banyak manfaatnya daripada air yang dipakai mandi oleh yang melemparkan air tersebut. Air yang diruqyah tentunya lebih bermanfaat. Lebih terkhusus lagi ketika yang meruqyah itu ikhlas. Ya. Ketika yang meruqyah itu ikhlas, maka dibutuhkan keikhlasan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ruqyah itu tidak boleh dijadikan sebagai profesi juga salah sebabnya karena ini. Ya. Akhirnya karena jadi profesi, jadi mata pencaharian. Padahal dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa hukumnya ya mendapatkan upah disebabkan karena meruqyah. Terjadi khilaf antara akhd dan darat, karena ini termasuk perkara ibadah. Dan asal hukum dalam perkara ibadah seperti yang difirmankan Allah Jalla wa'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yukhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dalam kehidupan dunia, kami berikan, kami sempurnakan untuk mereka. Nah, tanpa dikurang. Namun akibatnya di akhirat, mereka tidak mendapatkan bagian kecuali neraka, waliyadzubillah. Terhapus amalan-amalan kebaikan. Apa yang mereka amalkan itu batil. Maka setiap yang hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut al-ikhlas. Keikhlasan termasuk pada saat meruqyah, berzikir, membaca Al-Qur'an Karim. Nah. Ya. Azan, imam. Nah, karena sebagian mereka itu ya nggak mau nggak mau azan kalau nggak dibayar. Nah, jadi pembayarannya tergantung berapa kali azan. Sekali azan 10.000 misalnya. Jadi kalau sehari semalam 5 sholat 50.000. Kalau dia sekali uzur, ya kebelet misalnya, akhirnya yang lain yang memandangkan azan, dia dapatnya 40.000. Tidak diperbolehkan. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Angkat mu'adzin yang tidak mengambil upah. Berbeda apa yang kita sebutkan dengan seseorang yang diberi misalnya bulanan karena dia memfokuskan diri dalam amalannya itu, bukan karena azannya, tapi karena dia fokus untuk ya urusan azan atau urusan jadi imam, maka dia diberikan karena itu. Amalan dia mutafarriq, dia memfokuskan, menyebabkan dia tidak bekerja, dia diberikan dari sisi ini, itu tidak mengapa ya, jadi bukan karena azan. Nah ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ya. Beda dengan seorang yang misalnya dia membuka klinik rukyah. Nah, kalau jin yang masuk ifrit lumayan agak mahal, 500.000 misalnya. Nah, ini cukup lama ini pengobatannya. Ya, kalau anak buahnya ifrit, siapa misalnya? Nah, itu lebih rendah. Ya. Akhirnya dia diberikan. Nah, ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, tidak sepantasnya. Ya. Namun kapan diperbolehkan seseorang mengambil upah karena ruqyah? Indal hajah. Ketika butuh. Kalau memang dia membutuhkan. Nah. Dan dalam hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah, yang paling berhak yang kamu mengambil upah dari kitabullah. Ya. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu berkenan dengan meruqyahnya salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam peristiwa ketika mereka singgah di sebuah kampung yang tidak ada penduduk kampung yang mau menjamu mereka. Ya, jumlahnya puluhan, sekitar 30-an orang. Tidak ada yang mau menjamu. Nah, akhirnya salah seorang pimpinannya pun tersengat pada jengking. Singkat, yang disebutkan dalam hadis itu bahwa mereka mencari orang yang bisa menyembuhkan. Maka salah seorang sahabat pun mau bersedia dengan syarat ada upahnya. Maka mereka diberikan sekitar 30 ekor kambing sebagai upah. Nah ini dalam kondisi hajat, butuh, ya. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai suatu hal yang kesenangan. Nah ini masyaallah, subhanallah. Nah, jadi dibutuhkan keikhlasan dalam ruqyah. Wa hakadha tajuzu ruqyatu fil mashrubat allati yustafadu minha tibbiyan. Demikian pula dibolehkan meruqyah pada minuman-minuman yang secara ilmu kedokteran berfaedah. Nah, kal asal, seperti minum madu, wa zaitil habbati sauda, minyak habbatu sauda, wa zaitiz zaitun, minyak zaitun, wa amsaliha, dan yang lain yang memang terbukti dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatnya. Ma'a mulahazati 'adami at-tawassu' fi hadhihi al-mas'alah kama awdahna dhalika fi dhimmi masail hadha al-kitab, namun jangan sampai memperluas permasalahan ini sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa dalam ruqyah itu ada tingkatannya. Jika orang itu mampu, dia sadar, dia mampu meruqyah dirinya sendiri, maka itu yang lebih afdal. Tidak perlu perantaraan orang lain. ya. Nah, itu lebih baik meruqyah diri sendiri, sehingga dia tidak meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Nah, dia tidak perlu mencari-cari, dan dia tidak menjerumuskan orang lain juga dalam berbagai hal-hal yang ya dari penyakit hati. Karena seorang ketika dia diketahui dan terkenal suka meruqyah, itu kadang-kadang dari sisi keikhlasan agak berkurang. Nah, ya, ada yang sakit sedikit, oh, kamu datang ke Ustaz Fulan, itu dokter ruqyah, itu jagoan. Keluarga saya di ruqyah itu langsung sembuh, jinnya lari terbirit-birit, langsung keluar. Itu datang Ustaz Fulan, akhirnya kan same. Nah, mampukah orang yang meruqyah ini menjaga hatinya? Nah, ya, karena ini lebih dari sekedar kedokteran. Ya. Kalau seorang dokter misalnya dia memberikan resep ini, itu kan sudah ada zat-zat tertentu, sudah ada takarannya, ada dosisnya. Hingga kalau dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang biasa, wajar. Tapi ini yang dihadapi jin, jin sampai lari, jin sampai ketakutan darinya. Itu kadang-kadang timbul penyakit. Ya. Akhirnya dia kadang menyombongkan dirinya, menyangka bahwa dirinya sudah bisa melakukan ini dan itu. Ada yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tidak mampu meruqyah sendiri, baru diruqyah oleh yang lain, dibacakan. Kalau tidak memungkinkan pun, maka dengan perantaraan air atau yang semisalnya. Permasalahan yang berikutnya. Hal yajuzu isti'malul ma'il marqil lil musab fil hammam? Apakah diperbolehkan menggunakan air ruqyah bagi orang yang terkena penyakit kerasukan ataukah terkena sihir atau yang lainnya di dalam kamar mandi, airnya dimasukkan. Misalnya di luar dimasukkan ke ember, terus diruqyah, dibacakan. Setelah itu dimasukkan ke dalam kamar mandi. Apa hukumnya memasukkan air ruqyah ke dalam kamar mandi? Nah, ini. Apakah boleh? Al-jawabu, jawab beliau, irtisalul mastur awil mamsus awil ma'yun bil ma'il marqi fil hammam jaiz. Mandinya orang terkena sihir ataukah kesurupan atau yang terkena ain dengan air ruqyah di dalam kamar mandi boleh. Diperbolehkan. Li'anna hadzal ma'al maqil laysa fi Qur'an abadan. Karena air yang diruqyah ini itu tidak ada Qur'an di situ. Ya. Jadi jangan difahami bahwa ketika dibacakan terus di situ tertulis ayat kursi misalnya, enggak ada. Di situ enggak ada ayat-ayat, enggak ada yang tertulis. Dia hanya menjadi air ruqyah. Nah, tapi tidak ada tulisan sama sekali. Walladhi alika bil ma huwa ar-riq wan nafs faqat. Namun yang nempel di air itu kan hanya ludahnya saja. Ya. Itu pun ludahnya, saripatinya ludah saja, enggak semua. Jangan sampai yang ini dikeluarkan semua. Nah, ludah-ludah kecil, nafas itu ludah kecil. Nah. Ya. Itu yang nempel di air. Nah. Jadi enggak ada yang lain. Ammal ayatul lati qara'aha ar-raqi fa hiya khitabun wa nida' wa sana'un 'ala Allah wal tija' wa du'a' wa tadarru' baina lillah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang dibaca oleh yang meruqyah itu kan hanya penyebutan, ucapan, panggilan, pujian kepada Allah, berlindung diri kepada Allah, doa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yahsul ayu syai' min al-Qur'an fil ma', maka tidak ada yang terjadi di dalam air itu dari ayat Al-Quran, tidak ada sama sekali. Dia hanya disebut sebagai ayat ruqyah karena memberikan pengaruh, tapi Qurannya sudah enggak ada. Lan lafaz wala al-ma'na, tidak ada lafaz apalagi maknanya enggak ada. Wa ma yadhunnuhu ba'dun nas anna al-ghusl al-madhkura la yajuzu laysa sahihan. Maka apa yang disangka oleh sebagian manusia bahwa mandi seperti yang disebutkan itu tidak boleh, maksudnya masukkan air ruqyah ke dalam kamar mandi. Lah terus mandi di mana? Kalau enggak di kamar mandi, berarti harus ada dari kamar itu jadi alternatif kamar mandi. Nah, dan ini laisa sahihan, tidak sahih. Itu sudah di kamar mandi aja kalau ini mandi. Li'adami wujudi ayyi ihana lil-Qur'an fi hadhihi al-hala, karena memang tidak ada bentuk merendahkan Al-Qur'an dalam keadaan seperti ini. Permasalahan yang berikutnya, hal isti'malu ma'il wardi lil-mamsus awil mashhur masyru'. Apakah menggunakan air bunga mawar, ya, bagi orang yang terkena sihir atau kesurupan, itu disyariatkan? Karena sebagian mereka ada keyakinan tertentu pada bunga mawar, ya, maka diambil airnya. Nah, apakah disyariatkan? Apakah ada keutamaan tertentu? Al-jawabu la a'lam fadilatan lima'il wardi. Saya tidak mengetahui satu keutamaan yang menjelaskan tentang air bunga mawar. Nah, fa'ansahul qurra' warraqin ayyatruku isyad al-amrad li'akhzihi. Ya, maka saya nasihatkan kepada para pembaca, kepada orang-orang yang meruqyah, untuk meninggalkan bimbingan penyakit-penyakit itu dengan cara menggunakan air bunga mawar. Tidak usah, kata beliau. Wa indi annal ma'al adi ahsan minhu. Menurut saya, air biasa itu lebih baik daripada air bunga mawar. Apa kelebihan air bunga mawar? Ya. Namanya aja yang seperti mawar mungkin. Ya. Adapun keutamaan, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Pakai air yang biasa, yang itu yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak repot. Lagian cari bunga mawar juga repot. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Tanbih, peringatan, kata beliau. Al-musya'widun yusuna bi kitabati sya'wadatihim bima'iz za'faran wa ma'il ward. Itu para tukang sihir, ya, itu biasanya mereka mewasiatkan untuk menulis sihir mereka dengan air za'faran dan dengan air bunga mawar. Za'faran, ya, yani dia seperti kunyit, nah, mirip seperti kunyit. Alladhi ya'khudhu ma'al ward yaqa fi tashabbuhi, maka yang mengambil air ruqyah dari air bunga mawar, maka dia menyerupai para tukang sihir itu. Nah, kita enggak tahu apa sih keutamaan air bunga mawar. Ada yang tahu keutamaan air bunga mawar? Nah. Dan sulit, repot. Air galon cukup. Hah? Nah, galon produk Ibnul Qayyim cukup. Nah. Soal pertanyaan yang berikutnya. Hal yajuzu lirraqi an yastamil al-milha ilajan li ba'd al-amrad? Apakah boleh bagi orang yang meruqyah menggunakan garam? Kayak garam untuk mengobati sebagian penyakit. Nah, lalu cara penggunaannya, nah itu juga penting, sebab sebagian mereka ada yang menggunakan garam untuk mengusir jin dari rumah. Nah, dengar? Nah, supaya syaitan itu enggak masuk ke dalam rumah, maka jarang kelilingi dinding-dinding rumah itu, sebarkan, ya, biar jin enggak masuk. Nah, alasannya karena jin enggak suka bau garang. Nah, ya, wallahu a'lam, dari mana itu? Dari mana? Apakah mereka sudah pernah melakukan penelitian jin itu enggak suka garam? Apakah mereka itu sudah tekanannya tinggi semua sehingga enggak mau lagi sama garam? Maka hal yang seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membutuhkan dalil nas. Ya. Nah. Tapi kadang-kadang ada cerita, yuk berhasil ini, berhasil, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, ada lagi yang pakai terasi. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan, terasi dibakar, terus diciumkan situ, itu jinnya langsung lari katanya. Nah. Bukan jin yang lari, orang semua lari karena baunya. Nah, Allah musta'an. Jawab beliau, yajuzu lirraqi an yasta'mila al-milha fil ma'i ruqyatan. Boleh bagi orang meruqyah menggunakan garam. Ya. Yang dimasukkan ke dalam air sebagai ruqyah. Lima urifa annahu yanfa' biiznillah, karena diketahui itu bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala jawazi dzalika ma jaa min hadis Ali radhiyallahu anhu qala. Dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan garam, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la dawati nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabatun fi sholati. Ketika di dalam sholat Rasulullah SAW disengat kalajengking dalam sholat ini. Falamma faragha qala, ketika beliau selesai sholat, jadi berarti kan beliau lanjutkan sholatnya kalajengking. Nah, beliau lanjutkan terus. Setelah beliau selesai sholat, maka beliau mengatakan, la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknat itu si kalajengking itu. Nah. Semoga Allah melaknat kalajengking. Scorpio ya. Naam. La tada'u musallian wala ghairah. Tidak membiarkan orang sholat atau selain tidak sholat. Semuanya dilibas sama dia. Enggak pandang bulu. Dasar kalajengking. Nah, ya. Dalam ayat yang lain ada tambahan, ya, dia tidak memilih orang sholat dan orang nggak sholat, nabi dan bukan nabi, semuanya dilibat. Nah, gak mikir, gak lihat, oh ini nabi, oh jangan kalau nabi, nah, kalau santri nggak apa-apa, nah. Tidak milih-milih. Summa da'a bi milhin wa ma'in wa ja'ala yamsahu alaihi wa yaqra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan garam dan air. Nah, itu. Lalu kemudian beliau pun mengusapnya dan membaca. Saya dibacakan, ya. Nah, setelah dibacakan, dituangkan di tempat yang terkena kerajengking itu. Nah, dalam berat itu disebutkan pula bahwa, ya, setelah itu Rasulullah mengusapnya, lalu menyebutkan al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dari sini juga menjelaskan pada kita bahwa meruqyah itu macam-macam. Nah, hadis Abu Sa'id yang mengatakan meruqyah dengan Al-Fatihah, ya kan? Ketika Sayyid pimpinan kampung tersebut di tengah kala jengsin, beliau meruqyah dengan Al-Fatihah. Beliau membaca 7 kali lalu mengeluarkan benda kecil diarahkan kepada yang terkena kala jengsin ini. Nah, di sini pakai Al-Mu'awidzatain, air campur garam. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat, Ibn Abi Shaybah, Abu Nu'aym, dan ini adalah hadis yang sahih. Fasti'malul milh bihadihi surah wa amsalih jaiz, maka menggunakan garam dengan cara atau bentuk seperti ini dan yang semisalnya itu boleh. Ya. Jadi dicampur dengan air kemudian diruqyah. Amma idza stu'mila al-milh 'ala tariqati al-musyawirin wad-dajjalin fala yajuzu li'annahu syirkun. Adapun penggunaan garam seperti caranya para tukang sihir, para dajjal, maka itu tidak boleh. Karena itu syirik. Fastikhdamil milh li sarfil jin wa daf'il 'ain wa istikhdamihi hala khuruj al-mar'ati al-'urus min baiti waliha hatta tasila ila baiti zawjiha. Seperti menggunakan garam untuk menolak jin. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, disebarkan di di bagian rumah, sudut-sudut rumah. Ya, atau disiarkan di dekat orang yang ingin terhindar dari jin tersebut. Ini orang-orang malas. Orang-orang yang tidak ingin meruqyah dengan Al-Quran Karim. Akhirnya kan kalau seorang berkeyakinan seperti itu, sudah. Ya. Kalau diberitahu, baca, banyak-banyak membaca Al-Quran, hidupkan rumah itu dengan baca Al-Quran, ya, supaya setan itu enggak datang. Dia akan mengatakan, oh, sudah. Setan, rumah saya sudah aman dari setan. Kenapa? Ada garam. Akhirnya kan seperti itu. Enggak mau repot. Nah, daripada baca suratul Baqarah, panjang betul. Nah, apalagi kalau bacanya terbata-bata. Nah, taruh garam selesai. Nah, maunya yang instan yang cepat. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Akhirnya melincah mereka dari zikir-zikir yang syar'i. Nah, menolak ain dan menggunakan garam itu pada saat wanita yang baru menikah keluar dari rumahnya, rumah orang tuanya, diantar sambil membawa garam sampai ke rumah suaminya. Nah, supaya perjalanan itu aman. Ya, tidak ada gangguan jin dan syaitan. Siapa yang melindungi? Garam. Allahumma musta'an. Ya. Ada enggak di Indonesia? Ya, mungkin ada tapi beda lagi anunya, metodenya. Ya. Kalau menyebarkan itu ada sebagian kampung punya keyakinan seperti itu. Sebarkan sudut-sudut rumah. Nah, waj'aluhum lahu ma'at-tifl wa ma'al mar'ati nifas, dan juga ya diletakkan garam itu bersama dengan anak-anak dan bersama wanita yang nifas. Nah, jadi wah, kemana-mana bawa garam terus ini. Ada istri mau melahirkan bawa garam, punya anak bawa garam. Orang menyangka ini pecandu garam, ini kemana-mana bawa garam. Nanti hilaf lagi garam yang mana, beriodium atau enggak. Allah musta'an. Wa hadha kulluhu min ajli sarfil jin. Ini semua dengan alasan untuk menolak jin. Wa ma'lumun anna alladhi yaqdiru ala sarfil jin huwa Allah. Padahal perkara yang telah dimaklumi, yang mampu untuk mengusir jin itu adalah Allah, bukan garam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika engkau membaca Al-Qur'an, kami akan menjadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itu ada hijab yang menutupi, penghalang. Nah, dalam artian kamu tidak akan diganggu olehnya. Ada hijab. Ketika apa? Idza qara'tal Qur'an. Jika kamu membaca Al-Qur'an. Nah. Jadi ini jelas bahwa ruqyah yang terbaik adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dafi'u lil qa'ilina bi hamlil milhi li sarfil jinn wash shayatin huwa i'timaduhum ala ma huwa mashhur min anna al jinn la ya'kuluna at'ama al mamluh. Yang mendorong mereka melakukan itu, ya, membawa garam kemana-mana untuk menolak jin dan syaitan, karena mereka berkeyakinan terhadap sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa jin itu tidak memakan makanan yang ada garamnya. Hah? Sudah kelebihan garam, takut tekanan. Allahumma musta'an. Fa fahimu min hadza karahiyat al jin lil milhi. Maka mereka pun memahami hadisnya enggak ada. Dari mana? Dari omongan fulan. Enggak jelas. Ya. Kalau orang awam ngomong, wah, semuanya bisa terjadi. Sehingga mereka pahami dibangun di atas ucapan-ucapan sebagian orang bahwa jin itu memang enggak suka garam. Wa banu ala hadza anna hamlal milhi yasrifu jin. Maka dibangun di atas hal ini berarti kalau membawa apa? Garam itu dapat menolak jin. Nah. Jadi ini lebih ngawur lagi dari mereka yang menggantungkan ayat. Kita telah bahas sebelumnya tentang hukum menggantung, nulis ayat kemudian digantungkan, jadikan kalung atau yang semisalnya. Ini jelas tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau masalah mending, ini masih mending, karena masih percaya ada bahwa Al-Quran itu menyembuhkan dan seterusnya, ya kan? Cuman caranya yang keliru. Tapi ini tidak ada sama sekali, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran Karim. Garam, ya. Jadi betul-betul menjauhkan. Nah, menjauhkan manusia dari Al-Qur'an Karim. Wa hadza istimtajun batil, dan ini kesimpulan yang batil. Li'anna mu'adat al-jin lil ins ma'lumatun bid-darurah, sebab permusuhan jin dengan manusia itu adalah perkara yang sudah dimaklumi secara pasti. Fala yadfa'uhum an dzalika illa Allah, maka tidak ada yang bisa menolak syaitan dan jin itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bisa bil muhafazati ala al-adhkari syar'iyyah. Yaitu dengan cara menjaga zikir-zikir yang disyariatkan. Nah. Sampai sini insyaAllah. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.